Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim al-hakim. Rawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafqa wa intifa' wa mudhakarata wa tadhkir wa ifadata wa istifadah. Bal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamu alaihi ajma'in wa azwaji Rasulillah wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-din. Wal arwah jami'il awliya' wa salihin wa syuhada' wal muqarrabin. والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنفي الكتب النافعة خصوصا على روح الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين والمحبين المتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله وحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين وخلل بخنصر اليسرى أصابع رجلك اليمنى مبتدئا بخنصرها حتى تختم بخنصر اليسرى وتدخل الأصابع من أسفل وقل اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. وكذلك تقول عند غسل اليسرى اللهم إني أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط في النار يوم تزل أقدام المنافقين والمشركين وارفع الماء إلى أنصف ساقين. ورأي التكرار ثلاثا في جميع أفعالك فإذا فرغت فارفع بصرك إلى السماء وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني صبورا شكورا واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلا. فمن قرأ هذه الدعوات في وضوئه خرجت خطاياه من جميع أعضائه وختم على وضوئه بخاتم ورفع له تحت العرش فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. Setelah di beberapa pertemuan yang lalu kita membahas beberapa fardunya wudu sekaligus adab-adab tatkala mengerjakan fardu-fardunya wudu sampai fardunya wudu yang kelima, yaitu membasuh kaki bersama mata kaki. Berarti yang sudah kita bahas, niat membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan sekarang pembahasan yang kelima, membasuh kedua kaki bersama mata kaki. Sebagaimana Allah berfirman, wa arjulakum ma'al ka'bain, dan kaki-kakimu ma'al ka'bain, bersama mata kaki. Kaki ini yang wajib dibasuh mulai ujung jari sampai ke mata kaki. Dari ujung jari sampai mata kaki, sebagaimana tangan. Dari ujung jari sampai siku. Tapi di dalam membasuh tangan dan membasuh kaki ini tidak sempurna basuhan kecuali dengan melebihi dari batas wajib. Tangan sampai siku. Kalau kita basuh pas siku, ada kekhawatiran kurang, sehingga kita memiliki kewajiban untuk membasuh lebih. Sebagaimana di dalam qaidah dikatakan, kullu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Setiap kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukumnya itu adalah wajib. Contoh, menutup aurat. Misalnya ini bagi laki-laki maupun perempuan. Laki misalnya laki. Auratnya laki itu antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukan termasuk aurat. Pusar dan lutut bukan termasuk aurat. Akan tetapi enggak sempurna kita menutup aurat kecuali dengan menutup pusar atau lututnya. Sehingga menutup pusar dan lutut menjadi wajib. Kenapa? Karena tidak sempurna menutup aurat kecuali dengan menutup keduanya. Kita misalnya naruh celana atau sarung di bawah pusar, itu berarti terbuka sebagian aurat kita. Supaya enggak terbuka, ya berarti kita naruhnya pas pusar atau di atasnya pusar. Sempurna kita menutup aurat dengan apa? Menutup pusar. Sama juga perempuan. Wajah, auratnya itu kan sampai dagu. Lah kalau dia meletakkan di bawah, ini terbuka auratnya. Untuk sempurna, dia letakkan di sini. Loh, padahal ini bukan aurat. Ini bukan aurat. Tapi diletakkan di sini kan apa? Kalau diletakkan di bawah, itu pasti terbuka sedikit bagian auratnya, sempurnanya dengan menutup sebagian dagunya, sehingga menutupnya menjadi wajib. Kaki juga gitu, batas wajibnya itu dari ujung jari sampai mata kaki. Tapi kalau misalnya kita ngepres, ini sulit, mau gak mau kita ngelebihi untuk sempurna dalam basuhan. Ya, untuk bisa sempurna dalam basuhan. Sehingga membasuh melebihi sedikit itu hukumnya wajib, karena tidak sempurna basuhan wajibnya kecuali dengan lebih. Lah membasuh kaki ini sama dengan tangan. Semua yang ada antara ujung jari sampai mata kaki wajib terkena air. Baik itu kulit dan rambutnya. Baik itu kulit dan rambutnya. Misalnya, ada orang, bulu kakinya di telapak kaki ini banyak. Menutupi seperti rambut kepala. Maka dia wajib menyampaikan air sampai kepada kulitnya. Bukan hanya rambutnya, tapi juga sampai pada ada kulitnya. Persis dengan pembahasan tangan. Misalnya di bawah kuku, kuku kakinya panjang. Kuku kakinya panjang. Maka dia wajib membasuh semua yang berada di bawah kukunya dan menghilangkan segala macam yang bisa mencegah air ke kulitnya. Cat misalnya, atau kotoran di bawah kuku yang bisa mencegah air, ini wajib dia hilangkan agar air sampai kepada kulit. Nah, untuk membasuh kaki, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, sama dengan tangan. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri, itu sunnah. Dibalik makruh, dahulukan kiri baru kanan, makruh. Kalau wudunya tidak ada masalah, sah, tapi makruh. Jadi sunnahnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Lah saat membasuh, ini sunnah juga kita selah-selahi. Sunnah kita selah-selahi. Kalau tangan menyelah-nyelahinya dengan seperti ini. Seperti ini atau seperti ini. Memasukkan jari-jari, selah-selah jari-jari, antara jari-jari kanan dan kiri. Seperti ini atau seperti ini. Karena ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan seperti ini makruh, ada yang mengatakan seperti ini. Ini sunnah saat membasuh tangan. Begitu juga kaki. Kaki sunnah kita selah-selahi. Caranya apa? Caranya memakai jari kelingking. Memakai jari kelingking dimulai jari kelingking kaki kanan. Dari bawah. Maaf ya, saya angkat. Dari bawah. Diselah-selahi dari bawah. Diselah-selahi dari bawah. Dari jari kelingking urut ke jari manis, jari tengah, kemudian ya, kemudian ke ibu jari, lanjut ke kiri. Seperti itu caranya. Di sela-sela ya, dimasukkan jari kelingking tangan kiri ke jari kelingking kaki kanan. Jalan berikutnya terus sampai jari kelingking kaki kiri. Sambil membaca doa. Sambil membaca doa, Allahumma tsabbit gadamayya. Atau Allahumma tsabbit gadami. Ala siratil mustaqim, ya Allah, tetapkan kakiku atau telapak kakiku pada siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya para anbiya. Jalannya para salihin. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Itu jalannya orang-orang yang lurus. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Jalannya mereka. Atau mantapkan kakiku pada sirat. Sirat itu jembatan yang ditaruh oleh Allah di atas neraka jahanam. Jembatan yang ditaruh oleh Allah di atas neraka jahanam. Setiap orang yang hendak masuk surga mau tidak mau lewat sirat ini. Sebagaimana Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun dari kalian kecuali wajib harus melewati. Itu menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lah sayang jembatannya enggak seperti jembatan Ngerami. Kontainer bisa lewat. Lah jembatan itu dikatakan oleh Rasulullah adadku minasyara wa ahaddu minasayf, lebih lembut dari sehelai rambut. Malah ada yang mengatakan satu rambut itu dibagi tujuh masih. Besok jauh satu rambut, rambut dibagi tujuh, sak rambut ya, sepikir. Yang paling tebel sih antara kita ini rambutnya yang paling tebel, sak rambut, incer, diinjak, kira-kira gak pedot. Pasti putus. Lah bayangkan ini di atas neraka jahanam. Lah ini sore kolam renang, si enak. Mesti sanjuk, bur. Atau bawahnya seperimbet, enak si enak mendal. Empuk. Lah ini sore apa? Neraka. Neraka. Di bawahnya ini neraka. Lah kita minta mohon kepada Allah itu untuk ditetapkan. Lu mau gak mau kita lewat situ. Mau tidak mau, gak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Lek ngerami ambruk, si ono lewat jalan liane, lewat waktu dakor. Atau juga lewat kerembung. Si ake jalan. Si. Lah ini tidak ada jalan lain. Kalau kita mau masuk surga, mau gak mau harus melewati sirat itu. Lah karena itu orang yang melalui sirat itu masih apa cara lewatnya mereka, cara jalannya mereka enggak sama, enggak bodoh. Ada yang seperti gila. Ada yang seperti gila. Nah, kalau seperti gila di akeh slamete. Ada yang sekedipan mata. Ini juga banyak selamatnya. Yang lari ada banyak selamatnya. Lah yang parah ini lek melaku. Dari cilik tata, ya apa? Jalan ini sempit, kecil, tajam lagi. Sudah kecil, ahad minas sef, lebih tajam dari pisau, lebih tajam dari pedang. Wis bayang, wis. Saya latihan gergaji, lah. Atau latihan pisau misalnya. Hah? Kita berjalan di atasnya, pisau. Saya gawe ilmu kebal di sini. Tak krosok, gawe ilmu kebal di sini. Atau diulapi, baru. Ini tidak ada di sana, tidak makan ilmu kebal, tidak makan. Yang di dunia pakai ilmu kebal, pakai ilmu AIU dan yang lain sebagainya, di sana tidak ada ilmu-ilmunya itu. Bayangkan. Yang jalan, apalagi yang ngesot, yang ngerangka. Loh ini rawan. Nah itu semuanya tergantung amal perbuatannya di atas dunia. Karena itu masuk surga itu tidak gampang. Sebetulnya masuk surga itu gratis. Lek melbu rokok itu bayar. Tapi subhanallah kepingin akeh sing melbu ambe bayar ketimbang sing gratis. Maksiat tuku ndak? Maksiat itu tuku. Wong kate ngombe tuku. Orang mau berzina keluarkan duit. Orang mau berjudi keluarkan duit. Orang mau minum, mau mabuk dan yang semisalnya keluarkan duit. Tapi kalau kita mau sholat, kita ada duit. Mau puasa, keluarkan duit. Mau berzikir, keluarkan duit. Enggak, gratis masuk surga. Masuk neraka bayar, tapi subhanallah, akeh sing gelem bayar ketimbang gratis. Nah, ini tergantung amal perbuatan kita. Sirat itu kita bisa melalui dengan cepat, mulus, sampai ke surga, tergantung amal perbuatan kita di atas dunia. Di antaranya kita memohon. Setiap kali kita wudu saat membasuh kaki kanan. Allahumma tsabbit qadami as-siratal mustaqim. Ma'adami ibadika salihin bersama para apa bersama kaki-kaki para hambamu yang soleh. Bersama kaki-kaki para hambamu yang soleh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat membasuh kaki kiri. Saat membasuh kaki kiri kita membaca doa. Doanya Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati finnar yauma tazilu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu. Berlindung denganmu dari apa? Jangan kau pelesetkan kakiku. Jangan kau pelesetkan kakiku 'ala sirat dari sirat finnar sehingga masuk ke dalam neraka. Yauma tazil aqdamul munafiqin wal musyrikin, di hari engkau memelesetkan menjatuhkan kakinya orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Nauzubillah min dzalik. Nah itu saat membasuh kaki kanan dan membasuh kaki kiri. Lalu warfa'il ma' ila ansafi saqain. Angkatlah air atau basuhlah kaki kamu sampai pertengahan betis kaki bawah. Sampai pertengahan. Jadi basuh kaki itu kalau bisa sampai pertengahan, bukan sedikit tapi pertengahan kaki. Warai tikrar tsalatsan fi jami'i af'alika. Dan lakukan 3 kali di semua perbuatanmu. Di semua perbuatan dari awal wudu. Berkumur 3 kali, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, mengeluarkan air dari hidung juga 3 kali. Sebelum itu membasuh kedua telapak tangan juga 3 kali, membasuh wajah 3 kali, menyela-nyelai jenggot yang punya jenggot 3 kali, kemudian mengusap tangan 3 kali, menyela-nyelai tangan juga 3 kali, mengusap sebagian kepala 3 kali, mengusap telinga 3 kali, membasuh kaki 3 kali, pundak 3 kali, kaki 3 kali, lakukan 3 kali di semua perbuatan. Nah, kapan dihitung 3? Dihitung 1 itu kalau basuhan pertama sudah sempurna. Jadi basuhan pertama sempurna itu baru dihitung 1. Kalau misalnya kita basuh pertama belum sempurna, si ono sing durung kene. Kita basuh lagi baru rata semuanya, itu baru dihitung 1. Walaupun secara hitungan kita sudah mengambil 2 kali, tapi tetap itu dihitung sekali. Berarti kita butuh nambah 2 kali. Dan apa 2 kali sekali makruh, wajib tapi makruh. Lebih dari 3 juga makruh. Jadi kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 makruh. Kecuali ini, kecuali waktunya mepet. Waktunya mepet. Ini kalau kita basuh 3 kali 3 kali tengah-tengah sembahyang metu waktunya. Tengah-tengah sembahyang metu waktunya. Nah ini sekali-sekali, wajib malah. Wajib hanya melakukan yang wajib. Sekali, 3 kali dosa tambah. Kenapa? Dengan dia membasuh 3 kali, otomatis menambah waktu. Ketika dia menambah waktu, akhirnya sholatnya keluar dari waktunya. Tidak boleh. Tapi kalau waktunya masih panjang, masih ada, disunahkan 3 kali. Malah kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 juga makruh. Nah, itu kalau bukan yang wakaf, kalau wakaf bisa haram. Faidah farokta, maka jika kamu selesai dari wudu, bis, selesai, mulai niat, membasuh muka, tangan dan sebagainya, sudah selesai. Farfa basoroka ila sama, angkat pandanganmu ke langit. Angkat pandanganmu ke langit. Karena langit itu bukan tempatnya Allah, melainkan kiblatul doa. Kiblatnya doa itu langit. Kiblatnya doa adalah langit. Bukan berarti Allah ada di langit, enggak. Kita sholat, kiblat kita mana? Ka'bah. Kita berdoa, kiblat kita adalah langit. Karena itu kalau kita mohon, mesti kita mengangkat tangan, kemudian kita mengangkat ke langit. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah? Angkat pandangan kamu ke langit setelah wudu. Di setelah wudu, angkat pandanganmu ke langit. Bukan hanya pandangan dan juga tangan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari wudu mengangkat kedua tangannya sampai putih kedua ketiaknya terlihat. Jadi bukan sekedar ngangkat, tapi ngangkat. Jadi terlihat putih kedua ketiaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wagul dan katakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatahirin. Wa ja'alni min ibadikas salihin. Wa ja'alni saburan syakuran wa ja'alni adzkuruka dzikran katsiran wa sabbihuka bukratan wa asila. Doa yang umum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. panjang dari doa yang barusan saya baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salih. Yang lebih panjang dari ini yang di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma faghfirli wa tub alayka wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adzkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Di doa setelah asyhadu an la ilaha illa la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Aku yakin. Asyhadu, aku yakin. Allah ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah illallah kecuali Allah. Wa asyhadu anna wahdahu la syarika lah. Allah yang Maha Esa, tidak ada satupun yang menyekutuinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi, aku yakin tidak ada Tuhan kecuali engkau. Amiltu su'an, aku melakukan kejelekan. Wa dhalamtu nafsi, dan aku menzalimi diriku. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Faghfirli wa tub alayya, maka ampunilah aku dan terimalah tobatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau zat yang maha selalu menerima taubat dan maha mengasihi. Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku tergolong dari orang-orang yang sering bertobat. Wa ij'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku orang yang selalu berusaha untuk bersuci. Wa ij'alni min ibadika salihin, dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang saleh. Wa ij'alni saburan syakura, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Wa ij'alni, dan jadikanlah aku adzkuruka, selalu mengingatmu, dzikran katsira, dengan ingat yang sering dan banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan selalu bertasbih kepadamu di waktu pagi dan sore. Ini doa setelah dikatakan faman qara'a hadhihi da'awat, barang siapa yang membaca doa-doa ini fi wudhu'i, dalam wudhu'nya, doa saat berkumur, doa saat memasukkan air ke dalam hidung, doa saat mengeluarkan air dari hidung, doa saat membasuh wajah, doa saat membasuh kedua tangan, doa saat mengusap kepala, saat mengusap telinga, saat mengusap leher, saat membasuh kaki, siapa yang membaca doa-doa ini dalam wudhunya, kharajat khotayahu min jami'i adha'i, kesalahan-kesalahannya akan keluar, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh anggota badannya. Ya, anggota yang dimaksud tadi akan dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Wa khutima ala wudhu'i bi khatam, dan doa wudhunya tadi ini dijadikan oleh Allah sebagai stempel, tanda, diangkat oleh Allah di bawah arsy. Tanda stempel, diangkat oleh Allah stempel ini atau tanda ini di bawah arsy-Nya Allah, yang selalu bertasbih kepada Allah, memuji Allah sampai hari kiamat, pahalanya untuknya. Itu sekali wudu. Itu dalam sekali wudu. Gimana kalau kita setiap kali wudu membaca doa-doa ini dan membaca doa wudu ini? Berapa yang kita dapatkan? Kalau satu aja selalu bertasbih, selalu memuji Allah, ya, sampai hari kiamat, pahalanya untuk kita. Kalau 2, 3, 4, 5, 6, bisa kita bayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan. sunnah juga membaca surat Inna Anzalna tiga kali. Sunnah membaca surat Inna Anzalna tiga kali setelah wudhu. Apa keistimewanya dikatakan? Fa'inna man qara'aha maratan wahidatan fi athari wudhu'i, barang siapa yang membaca surat Inna Anzalna sekali setelah wudhunya, maka dia tergolong daripada orang-orang siddiqin. Orang-orang siddiqin. Nah, siddiqin ini memiliki derajat yang tinggi. Disebutkan oleh Allah dalam ayat yang saya baca tadi, minan nabiyina wasiddiqin. Derajat kedua setelah para nabi. Derajat di paranya para anbiya, yaitu as-siddiqin. Jadi ketika kita membaca Inna Anzalna sekali setelah wudu, dicatat minas siddiqin atau dikelompokkan oleh Allah bersama orang-orang yang siddiqin. Wa man qara'a marratain, barang siapa membaca Inna Anzalna dua kali, kutiba fi diwani syuhada, dicatat di kelompoknya orang-orang yang mati syahid. Walaupun kita enggak mati syahid, tapi dicatat oleh Allah atau digolongkan oleh Allah bersama orang-orang yang mati syahid. Wa man qara'aha thalathan, barang siapa yang membaca Inna Anzalna tiga kali, hasyarahullah mahsyaral anbiya, maka dia dikumpulkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah di tempat kebangkitannya para nabi. Dibangkitkan oleh Allah di tempat kebangkitannya para nabi, tentunya tempat-tempat yang mulia. Nah, ini dari fardu-fardunya wudu sekaligus sunnah-sunnah, adab-adab di dalam wudu. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas hal-hal yang harus kita hindari dalam berwudu. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat, dan mudah-mudahan kita dapat bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.